sino arba le keteme are do bangai me aki o masih asese mana le ahono de men rasa aina le turia me bazima e Falu khakhme fa be basila le no so gota wa da idane sitte bayu sabe enana tola ulau mombo he hasamu zabasi ma faluha le ugini ada degu khama akhigu no suvana ya sada udau alaina be furiu guru sagu Aku